Ya, kita coba untuk mainkan bareng bersama kehadiran Yuka Expo Semak Lekander Balauka Syuting Nugroho Audio. Daripada mangan gaji buta. Oke, okay.